Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman Islam masih bersemayam di dalam hati kita dan insyaallah akan menjadi penerang dalam menjalani kehidupan ini. Saya Mediana Hutomo, berjumpa lagi dengan Anda dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengupas mulai dari ayat 81 dan seterusnya. Dimana nanti kita akan melihat bahwa antara Allah dengan para Rasulnya ada perjanjian. Apa isi perjanjian tersebut dan apa maknanya? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gak cuma berdua ya Pak Quraisy, karena ditemani oleh kelompok pengajian dari Al-Hasanah, kemudian juga ada kelompok pengajian Az-Zahra, serta peserta bahasa Arab Pusat Studi Islam Al-Manar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menemani kami berdua di sini. Dan langsung saja Pak Quraisy, kita bahasnya mulai dari ayat 81. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa di rumah, kita akan membahas firman Allah mulai ayat 81 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Maknanya secara umum, renung-renungkanlah, sebut-sebutlah, ingat-ingatlah ketika pada suatu masa Allah mengambil perjanjian para nabi. Mitsaqan nabiyyin, perjanjian para nabi. Bisa juga kita artikan mengambil perjanjian dari para nabi. Kalau saya berkata perjanjian dari para nabi, maka itu berarti ada janji antara Allah dengan nabi. Kalau saya berkata perjanjian para nabi, maka itu berarti Allah menyaksikan perjanjian antar para nabi. Itu ada dua kemungkinan makna, ya kan? Apalagi yang dari bahasa Arab ini pasti tahu. Oke. Lama ataitukum min hikmati min kitabin wa hikmah. Apa saja yang aku anugerahkan kepada kamu berupa kitab suci atau hikmah, ajaran-ajaran agama, lalu datang kepada kamu rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu semua akan percaya kepadanya dan akan membelanya. Pertanyaan, kapan perjanjian itu? Jawabannya singkat mudah, kita tidak tahu. Di alam gaib tidak tahu. Allah hanya memberitakan bahwa satu ketika pernah terjadi itu. Kalau saya bertanya pada satu orang, masih ingat waktu lahir? Tidak ingat. Tapi pernah lahir. Nah, kalau ibu menceritakan keadaan waktu itu dan sebagainya, kita harus percaya. Karena ini sumber pengetahuan yang pasti. Nah, sini Allah menceritakan suatu ketika pernah terjadi itu. Kita harus percaya. Nah, ada perjanjian. Isi perjanjiannya jelas. Tempatnya, waktunya kita tidak tahu. Oke. Perjanjian itu adalah, kamu semua, wahai para nabi, telah diberi kitab suci. Boleh jadi kitab suci itu diberikan kepada salah seorang nabi sebelum kamu. Nabi yang tidak dapat kitab suci itu harus percaya pada kitab suci itu. Seperti Musa dan Harun. Iya. Siapa yang dapat kitab suci? Musa. Harun? tidak dapat. Tapi dia harus percaya pada itu. Okay. Kita kembali. Lalu datang kepada kamu rasul, seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu dari ajaran kitab suci, dari ajaran hikmah, maka kamu semua harus percaya kepadanya dan membelanya. Nah, kita lihat sekarang ini dua sisa. Boleh jadi Allah mengambil perjanjian dari para nabi, dia kumpul semuanya. Hai para nabi, saya berikan kepada kamu kitab suci. Saya berikan kepada kamu tuntunan-tuntunan. Walaupun yang tidak dapat, dia ikuti tuntunan nabi sebelumnya. Oke. Saya minta kamu berjanji. Kalau datang seorang rasul, kamu harus dukung dia. Kamu harus percaya pada dia. Oke. Kita ambil contoh. Nabi Musa. Ya. Wajib percaya kepada rasul sesudahnya. Ya kan? Kalau datang rasul. Nah. Nabi Isa bagaimana? Harus percaya kalau datang nabi sesudahnya yang membenarkan ajaran-ajaran itu. Demikian seterusnya. Ada juga yang mengartikan rasul di sini adalah Nabi Muhammad saja. Seakan-akan Allah mengambil janji dari para nabi. Hai para nabi, kalau seandainya kamu mendapati seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, maka kamu harus membelanya dan percaya kepadanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad pernah bersabda apa? Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Kalau Nabi Musa masih hidup, dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali mengikuti saya. Karena dia sudah punya janji. Ya toh? Oke, kita kembali. Qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Allah berfirman, apakah kamu telah mengakui dan mengambil dengan kukuh, memegang dengan erat perjanjian ini? Mereka semua menjawab, aqrarna, kami mengakui. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau demikian, bersaksilah dan saya pun, firman Allah, akan menjadi saksi atas kamu semua. Ini terjadi di alam gaib. Di alam gaib. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang berpaling dari tuntunan ini setelah adanya perjanjian itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Baik. Baru dilanjutkan. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah ada orang-orang, apakah mereka, siapapun mereka itu, mencari keberagamaan selain agama yang ditetapkan Allah? Apa agama yang ditetapkan Allah? Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah penyerahan diri kepadanya. Ya. Tidak beragama seseorang kalau dia tidak menyerahkan diri kepada Allah. Apakah mereka mau membangkang, mau hidup sendiri, mau menggunakan, diarahkan oleh hawa nafsunya, sehingga tidak berserah diri kepada Allah? Bagaimana bisa begitu? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal semua yang di langit dan di bumi itu tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Ya. Penjelasan ayat 21 akan kami lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda tetap bersama Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran, dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Baik, kita lanjutkan. Ada orang yang berpaling dari Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Padahal dalam kehidupan ini, alam raya itu tunduk kepada Allah. Jadi kalau ada orang mencari suatu keyakinan, suatu keberagamaan, atau ada orang yang dalam kehidupannya berpaling enggan taat kepada Allah, itu berarti bukan agama Allah yang dianut. Kenapa? Karena agama Allah itu dicerminkan oleh ketundukan kepadanya. Yang tunduk kepada Allah itu siapa? Ada dua kelompok. Ada yang tunduk dengan terpaksa. Allah tidak beri dia kebebasan, kamu harus begini, mau yang lainnya tidak bisa. Ada lagi yang diberi kebebasan, mau tunduk silakan, tidak mau tunduk silakan. Tetapi yang ini pun ada hal-hal dalam dirinya yang dia terpaksa harus tunduk. Saya beri contoh. Waktu Allah selesai menciptakan alam raya, Allah berfirman kepada langit dan bumi, i'tiya taw'an aw karhan. Datang. Suka kamu atau tidak suka, harus datang. Terus alam raya ini berkata, ataina ta'in. Kami patuh ikut kamu. Dia tunduk pada Allah sekarang atau tidak? Tunduk ya. Air, cari tempat yang rendah. Kamu tidak bisa naik ke atas. Tunduk dia atau tidak? Tunduk. Oke. Api, membakar. Ini itu tunduk semuanya. Manusia diberi kebebasan. Bagaimana? Beriman. Tunggu dulu. Bisa tidak beriman. Tetapi pada diri manusia ada hal-hal yang dia harus tunduk. Bagaimana itu? Debar jantungnya dia bisa atur atau tidak? Peredaran darahnya bisa dia atur atau tidak? Tunduk ya. Kalau Tuhan mau matikan dia gimana? Ya tunduk juga. Jadi sebenarnya hidup ini suka atau tidak suka adalah ketundukan kepada Allah. Orang beragama itu yang tunduk kepada Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dan setelah kematiannya nanti dia semua akan kembali kepada. Tinggal mau lihat mau taat atau tidak. Bagi kita manusia, kalau yang lainnya ini sudah dari dulu, kayak pokoknya taat. Malaikat sudah taat. Yang enggak taat itu manusia dengan jin kok. Ya kan? Tapi itu sebabnya dia katakan di langit dan bumi semuanya berserah diri kepada Allah, baik suka maupun tidak suka dan kepadanya. Karena itu, qul amanna billah. Karena itu tadi ada perjanjian nabi-nabi, semua nabi itu sudah menyatu. Itu ada ungkapan. Nabi-nabi itu saudara-saudara tiri. Al-anbiya auladu illat. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Bapaknya satu tapi ibunya banyak. Karena itu syariatnya, akidahnya, akhlaknya yang diberikan oleh Allah, prinsip-prinsipnya sama. Semua nabi mengajarkan tauhid. Semua nabi mensyariatkan salat, puasa, haji, zakat. Semua nabi mengajarkan akhlak. Ini prinsip-prinsipnya sama semuanya. Karena sumbernya dari satu. Itu yang digambarkan bapaknya satu. Ibunya bermacam-macam, itu ada rincian. Kita kembali. Katakanlah, yakinilah, ucapkanlah, amanna billah, kami percaya kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, atau apa yang diturunkan di atas kami. Bagus ini. Allah kan? Allah di atas. Nanti ada di suratul Ma'idah, dia katakan dengan kata ila. Apa itu ayatnya? Sekali dengan kata ke, sekali dengan di atas. Wa iza apa itu ayatnya? Baik, saya lupa. Sebentar mungkin saya ingat. Yang jelas kita Allah. Allah itu berada, dia di atas kita. Apa yang turun dari Allah, Anda harus tempatkan di atas Anda karena dia turun. Dia menyirami Anda dari atas. Menggambarkan kehebatan dan ininya. Kita junjung tinggi nih. Karena dia alaik. Wa ma unzila alaina Wa ma unzila ala Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada anak cucu Nabi Yakub, apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi semua dari Tuhan mereka, kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami semua berserah diri kepada Allah. Kita tidak bisa bedakan loh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sama. Kita tidak bedakan dari sisi bahwa mereka semua adalah hamba-hamba Allah dan nabi-nabi Allah. Tapi kita bisa bedakan dari sisi ada yang lebih mulia dari yang lain. Ya, jadi hukum-hukum Allah sudah ditetapkan ya pemirsa, hanya saja manusia yang sering sekali melanggar peraturan-peraturan itu. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut. Tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran, dan tadi Bapak Quraisy siap sudah banyak sekali menjelaskan mulai dari ayat 81, 82, 83 dan kita simak lagi ayat-ayat selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada disebut sekian banyak nabi. Kita tidak boleh membedakan satu nabi dengan nabi yang lain dari sisi kepercayaan bahwa semua nabi itu jujur. Semua nabi itu menyampaikan apa yang diperintahkan Allah disampaikan. Ya. Tetapi saya tadi katakan, tapi kita bisa membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain dari segi kemuliaannya. Karena Allah juga berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu sebagian kami tinggikan derajatnya daripada yang lain. Ya kan? Itu sebabnya di dalam agama atau Al-Quran juga ada menjelaskan ada nabi-nabi yang dinamai ulul azmi, tokoh para nabi. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Siapa lagi satu? Ya, ulama semua di hadapan saya. Alhamdulillah. Ya, itu, jadi kita tidak bedakan itu. Kita tidak seperti sementara orang Yahudi percaya pada Nabi Musa, tidak percaya Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad. Orang Nasrani percaya Nabi Musa, percaya Nabi Isa, tapi tidak percaya Nabi Muhammad. Kita tidak. Semua utusan Nabi kita percayai, kita hormati. Baru dikatakan, kalau memang seluruh alam raya ini tunduk dan patuh kepada Allah, suka atau tidak suka. Kalau begitu, yang tidak mau tunduk itu bagaimana? Lanjutan ayatnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Siapa yang mencari, siapa yang menempuh jalan yang bukan jalan Islam, jalan penyerahan diri kepada Allah, maka tidak diterima amalnya. Jadi Islam yang dimaksud di sini, saya pernah terangkan dalam salah satu episode bahwa Islam itu kalau di dalam Al-Quran terkadang berarti sifat penyerahan diri kepada Allah, terkadang juga berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, yang penting kita lihat di sini disebut sekian banyak nabi, semua mereka bersatu. Kalau begitu prinsip-prinsip ajarannya bersatu, satu, dan yang kemudian tidak merombak total apa yang datang sebelumnya. Nabi Muhammad menggambarkan bahwa beliau itu yang terakhir menghadapi, menemukan satu rumah indah. Tapi masih ada kekurangannya. Maka saya menambah kekurangan itu. Masih ada bata satu lubang. Nabi Muhammad Jadi sama ini ajaran-ajaran berkembangannya, sehingga ini. Jadi pada prinsipnya, kalau dalam pandangan Al-Quran, semua agama-agama itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada yang menyimpang, maka penyimpangan itu datang dari manusia, bukan dari Allah. Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Firman Allah, siapa yang mencari agama selain dari penyerahan diri kepada Allah, tidak diterima, dan di akhirat dia bakal termasuk orang-orang yang rugi. Ini mengisyaratkan juga bahwa, nah, kita lihat tadi, alam raya ini tunduk ya. Kita juga disuruh tunduk. Bagus. Kita disuruh tunduk kepada Allah. Kita disuruh tunduk dalam arti menyesuaikan keadaan kita dengan keadaan lingkungan kita, dengan keadaan alam raya. Sekarang kita ambil contoh. Ini api membakar. Saya harus sesuaikan diri saya dengan sifat api ini. Bagaimana? Saya jangan dekati api supaya saya tidak terbakar. Itu namanya Anda patuh kepada Allah. Oh, ini api kalau besar ininya membahayakan. Kalau begitu saya harus sesuaikan dengan perintah Allah. Bagaimana? Allah tidak menghendaki adanya kerusakan. Kalau begitu api ini saya harus padamkan. Itu namanya kita tunduk kepada Allah. Yang makan makanan kotor sakit. Allah tidak mau kita sakit. Kalau begitu jangan makan makanan kotor. Begitu seterusnya. Itu artinya patuh kepada Allah. Iblis itu kenal Allah, tetapi dia tidak patuh. Begitu dia disuruh, dia kata, tunggu dulu. Saya lebih hebat dari dia. Patuh atau tidak? Ya. Mestinya begitu disuruh, okay, saya kerjakan. Setelah kerjakan, Anda boleh tanya, kenapa tadi begitu ya? Jangan bertanya dulu untuk berkata, tunggu dulu, saya lebih ini, saya enggak mau. Itu enggak patuh namanya. Ya? Saya kira demikian. Baik Pak Kurais, 5 ayat sudah dijelaskan pemirsa, dan kami akan istirahat sejenak. Jangan lupa untuk tetap kembali lagi bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi Surah Ali Imran. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran, dan akan saya berikan kesempatan untuk para penanya, yaitu 3 penanya pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal ayat tadi disebutkan dalam firman Allah, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, di mana Allah meminta perjanjian kepada para nabi-nabi untuk patuh kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita, dengan para nabi? Apakah kita juga diminta mengadakan perjanjian untuk patuh dan tunduk terhadap para nabi itu? Kalau itu memang ada, bagaimana bentuk perjanjian kita kepada Allah dan Rasulullah? Begini. Yang saya ingin katakan dulu, bahwa ayat ini mengambil perjanjian para nabi, atau Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Kalau pertanyaannya apakah Allah juga mengambil perjanjian dari kita, itu ada ayat lain yang berbicara tentang itu. Salah satu di antaranya, walaupun diperselisihkan oleh ulama penafsirannya, adalah wa id akhadzallahu min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum alastu birabbikum qalu bala. Renungkanlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak cucu Adam, bukankah aku Tuhanmu? Semua berkata, kami mengakui bahwa ini perjanjian. Nah, bagaimana caranya? Ulama beda pendapat. Ada yang berkata perjanjian Allah dengan manusia itu yang digambarkan semua dalam satu waktu keluar dari punggung Adam, itu terjadi di suatu alam gaib yang mereka namai alam zarrah. Nah, itu satu. Ada lagi yang berkata, sebenarnya perjanjian itu adalah melalui penganugerahan Allah kepada manusia akal fikiran, melalui akalnya, apabila dia menggunakan akalnya dengan baik, dia memperhatikan apa yang terhidang di alam raya ini, niscaya kalau itu digunakannya, dia pasti sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Allah Maha Esa. Ya, jadi tidak harus merujuk ini. Memang, saya tambahkan lagi, ada ulama yang mengartikan bahwa perjanjian para nabi itu yang bukan diambil oleh Allah, disaksikan lagi oleh Allah, penafsirannya lain, itu adalah perjanjian antara nabi dengan umatnya. Jadi setiap nabi menyampaikan ajaran agama kepada umatnya, seakan-akan penyampaiannya itu berupa perjanjian, hei, ikuti aku, karena ini tuntunan Allah. Tapi itu penafsirannya, penafsiran yang populer itu adalah penafsiran pertama tadi. Saya kira jelas ya? Oke. Ada lagi, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 82 disebutkan artinya begini, maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pertanyaan saya, apa maksud dari fasik tersebut? Terima kasih. Yeah. Fasik itu terambil, kita lihat dari segi bahasa dulu, terambil dari kata fasaqah, yang pada mulanya berarti keluarnya kulit dari buah. Biasa lihat sawo kalau terlalu masak sudah kulitnya terkelupas ya. Korma kalau terlalu masak kulitnya terkelupas. Itu namanya fasik, fasak. Nah, agama ini ada kulitnya, ada isinya, ada intinya lagi. Pada mulanya orang fasik itu yang keluar dari agama, yang keluar kulitnya sudah keluar. Itu sebabnya nanti kita temukan di dalam Al-Quran, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Iman itu ada tiga. Ucapan dengan lidah, pembenaran dengan pengamalan, apalagi satu, keyakinan di dalam hati. Kekufuran berhadapan dengan keyakinan dalam hati. Isyan, kedurhakaan, lawannya adalah ketaatan. Nah, ucapan dengan lidah, dia berhadapan dengan apa? Kefasikan. Nah, itu pada dasarnya. Kemudian ulama-ulama merumuskan lebih jauh lagi, kefasikan itu adalah keluar dari koridor agama karena kedurhakaan. Nah, keluarnya ini ada keluar terlalu jauh, ada yang masih dekat-dekat saja keluarnya. Nah, sehingga mereka katakan orang fasik itu adalah yang melakukan dosa besar atau seringkali melakukan dosa kecil. Itu rumusannya di kalangan ulama-ulama fikih. Saya kira itu ya. Okay. Satu lagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan yang mendasar antara Nabi dan Rasul? Kemudian mengapa harus ada dua sebutan? Padahal intinya sama, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ini dulu dengan Ibu. Kenapa itu orang berkata saya yakin dan percaya? Sama enggak intinya itu yakin dan percaya? Iya, sama. Ya, mungkin sama ya. Jadi itu bukan alasan. Tapi sebenarnya ada bedanya, Bu. Antara Nabi dengan Rasul itu ada bedanya. Nabi itu, salah satu perbedaannya, atau salah satu pendapat, Nabi itu yang mendapat wahyu dari Allah, tapi tidak mendapat perintah untuk menyampaikan pada umum. Rasul itu yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau begitu, semua rasul itu nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Itu salah satu bedanya yang singkat. Iya. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab ini. Tetap bergabung bersama kami. Kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini, dan sudah ada ibu-ibu yang ingin bertanya, ibu dan bapak ya. Silakan, Ibu. Pertanyaan saya, kalau fitrah keimanan itu ada pada jiwa setiap manusia, lalu bagaimanakah nasib seseorang yang sangat terpencil, di mana tidak sampai dakwah kepada mereka sama sekali? Bagaimana nasib mereka? Terima kasih. Prinsipnya, Allah tidak menuntut seseorang menyangkut sesuatu yang tidak diketahuinya. Maka Allahu li'azib wa yang kedua. Jadi kalau dia di tempat terpencil, dia tidak tahu, maka dia tidak dituntut tanggung jawab. Satu. Nah, tetapi kita lihat lebih jauh, Allah memang tidak menuntut menyangkut apa yang tidak diketahui, namun dia akan menuntut siapa yang tidak tahu, kalau dia mampu tahu tetapi tidak tahu. Ya kan? Soal fitrah, sebenarnya kalau orang hidup walau sendirian terpencil, dia pasti akan menyadari kehadiran Tuhan. Itu sebabnya fitrah manusia, kehadiran Allah itu tidak bisa luput dari setiap orang. Paling tidak, sebelum dia mati, dia ingat Tuhan. Ya kan? Itu fitrah. Jadi ada sesuatu naluri yang diberikan Allah kepada kita, bermacam-macam. Ada yang kita tidak bisa bertahan lama mengabaikannya. Saya beri contoh. Bernafas itu perlu atau tidak? Berapa lama bisa bertahan tidak bernafas? 20 detik. Oke. Yang mana lebih lama bisa ditangguhkan? Tidak bernafas atau tidak makan? Tidak makan. Tidak makan. Nah, yang mana lebih lama bisa ditangguhkan? Tidak makan atau tidak minum? Tidak makan juga. Tidak makan juga, bagus. Apa yang paling lama yang ada pada diri Anda? Yang bisa Anda tangguhkan, naluri kehadiran Tuhan, tetapi dia tidak hilang. Tidak hilang. Itu sebabnya Fir'aun pun yang mengaku Tuhan, begitu dia mau mati, dia ingat Tuhan. Itu sebabnya semakin tua orang semakin ingat Tuhan. Ya, silakan. Saya kira haknya. Sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, di dalam surah Ali Imran ayat 84 disebutkan wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail. Kemudian ada di surah Al-Baqarah ayat 136 wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Betul, betul. Yang saya ingin tanyakan, apa beda antara unzila ala dan unzila ila? Memang ada beberapa ayat tuh yang menggunakan diturunkan atas dan diturunkan kepada. Seperti misalnya juga ada ayat lain itu wa iza sami'u ma unzila ilaihim tara a'yunahum tafidu minad dam'a. Bagus. Begini. Bedanya saya beri contoh lain untuk difahami beda itu. Kitab suci Al-Qur'an terkadang ditunjuk dengan zalikal kitab. Zalika itu berarti itu. Kalau saya menunjuk dengan itu berarti dia jauh, tinggi. Ya. Terkadang juga ditunjuk inna hadzal Qur'an. Ini. Kalau ini itu menunjukkan bahwa dia dekat. Ah, beginilah ala dengan ilah. Kalau ala itu menggambarkan ketinggian dan kehebatannya, kalau ilah itu menggambarkan kedekatannya. Jelas ya? Oke. Okay. Ya. Kalau tidak ada lagi, sekarang saya mau tanya nih Pak Quraish. Manusia kan diberi kebebasan untuk menjalani hidup ini atau memilih hidup ini. Tapi dia juga punya keterbatasan dengan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya sejauh mana sih keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, atau dia sejauh mana kebebasannya dia bisa memilih hidup ini? Dia berada di, kita beri ibarat, dia berada di ruangan ini. Mau ke sana boleh, mau ke sini boleh. Itu takdirnya di situ. Mau keluar melalui sini bisa atau tidak? Tidak bisa. Nah, Anda diberi kebebasan dalam ruang ini. Anda tidak diberi kebebasan keluar sana. Yang dipertanggungjawabkan adalah yang di sini. Di luar sana, yang di luar kemampuan Anda, tidak diminta Anda untuk mempertanggungjawabkan. Karena itu, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Kamu sholat berdiri. Saya enggak bisa berdiri. Duduk aja. Karena itu kemampuan kamu. Ya. Nah, begitu. Jadi kita hidup di dalam keterbatasan, tetapi dalam keterbatasan itu banyak pilihan. Boleh duduk sini kan, Bu ya? Ibu bisa duduk di sana juga? Boleh. Tinggal pilih mau duduk di mana. Tapi kalau mau duduk di luar, enggak ada tempatnya. Mau tidur di sini, tidak ada tempatnya. Itu keterbatasan, tapi dalam keterbatasan ada pilihan-pilihan. Saya kira demikian. Okay. Ya, kalau gitu kita juga ingin tahu ya, pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, apa saja intisari dari ayat 81 sampai dengan 85 yang sudah dijelaskan oleh Bapak Quraish Shihab tadi. Silakan Pak. Iya, saya kira yang pertama yang kita bisa tarik kesimpulannya bahwa dalam pandangan Islam, semua nabi-nabi yang diutus Allah itu wajib dipercayai oleh umat Islam tanpa membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain dari segi kewajiban percaya itu. Nanti kita akan lihat bahwa yang disebut nama-namanya di dalam Al-Quran itu, itulah yang wajib kita percaya, ada 25 orang nabi dan rasul. Walaupun sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Yang kedua, nabi-nabi ini karena informasi dan tuntunan yang mereka terima bersumber dari satu sumber, yaitu Allah, maka prinsip-prinsip ajarannya sama. Kalau dalam rinciannya memang ada perbedaan, disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi masyarakat yang mereka ada. Yang ketiga, keberagamaan itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah karena memang seluruh alam raya ini itu tunduk menyerahkan diri kepada Allah, baik dia suka maupun tidak suka. Sehingga siapa yang mencari keberagamaan dalam bentuk pembangkangan kepada Allah, tidak tunduk, maka dia tidaklah akan diterima pengabdiannya, dan dia akan hidup menderita dan merugi di hari kemudian. Saya kira itu. Terima kasih banyak Bapak Quraish Shihab. Banyak sekali hikmah yang bisa kita timba ya dari pertemuan subuh ini. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi di waktu yang sama, tetap dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran bersama Bapak Quraish Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.